Yahya bab 14. Sama rena adebu kan tajeria. Isa adenga kalangi laju adebu. Rama. Semangken ampon napak bektona. Aku ngagi putrae poncunan dalem. Sepaja putrae poncunan dalem ngaku ngagi cunan dalem juga. Ramah maringe potra. Kobasa kasadajana umat manusia. Sepaja potra aparinga odik sesalersa. Sareng langgeng kasadajana oreng sesareng cunan dalem eparingake kapotra. Kak dinto odik sesalersa sareng selanggeng. Sepaja oreng oning kacunan dalem Allah sesetong sareng sesalersa. Jugan oning ka Isa Almasih seyotos cunan dalem. Abdi dalem ampun ngaku ngagi cunan dalem e bumi kak dinto. Kalaben malas tare lelakon sepakon ngagi cunan dalem. Rama, aku ngagi abdi dalem e ajunane pon cunan dalem. Kalaben keagungan sekandi abdi dalem sareng ramah sabelune pon dunya ebedi. Abdi dalem ampon ngenalake cunan dalem. Kareng oreng dunya separengake ka abdi dalem sareng cunan dalem. Reng oreng kepaneka keagungane pon cunan dalem sadaja. Sareng cunan dalem eparengake ka abdi dalem sadaja. Ampon pada atorok kada buai pon cunan dalem ramah. Semangken reng oreng kepaneka oning jak sadaja separengake cunan dalem ka abdi dalem asale pon dari cunan dalem. Papon apa saya debu agi cunan dalem ka abdi dalem. Sareng abdi dalem ampone panapa kareng oreng kepaneka. Sareng reng oreng kepaneka etarema. Reng oreng kepaneka oning jak abdi dalem asale pon dari cunan dalem ongguan. Reng oreng kepaneka jugan pada parcaja. Jak cunan dalem saya ngotos abdi dalem. Abdi dalem adu anyo onagi reng oreng kepaneka. Abdi dalem nyo onagi reng oreng saya pareng agi cunan dalem ka abdi dalem. Beni nyo onagi dunya. Sabab reng oreng saya pareng agi cunan dalem ka abdi dalem kepaneka. Kagungane pon cunan dalem. Sadaja sedeti keduan abdi dalem. Kagungane pon cunan dalem jugan. Ben sadaja kagungane pon cunan dalem. Jugan keduan abdi dalem. Abdi dalem yaku ngagi yang terai pon reng oreng kepaneka. Semangken abdi dalem nyabis kacunan dalem ramah. Abdi dalem tak eneng edunya pole. Namong reng oreng separeng ngagi cunan dalem ke abdi dalem. Beda edunya. Rama sesoce. Jaga agi reng oreng kepaneka. Kalaben kakobasa anepon asmana cunan dalem. Engki paneka asma separeng ngagi cunan dalem ke abdi dalem. Sepaja reng oreng kepaneka titi setong. Akad dirama sarang abdi dalem jugan setong. Ebekto abdi dalem ki asareng reng oreng kepaneka. Sareng abdi dalem ejaga kalaben kakobasane pon asmana junan dalem. Asma separeng ngagi junan dalem ke abdi dalem. Reng oreng kepaneka sarang abdi dalem ejaga. Kantos tadak setong ase elang. Kajawabana se ampon pajet sama setena elang. Sopaja kelakon penapa se sebut lagi e dalem Alkitab. Samangken abdi dalem ampon beda ya junane pon junan dalem. Sadaja kadinto sarang abdi dalem ya toragi sabetara abdi dalem beda edunya. Sopaja reng oreng kepaneka ngerasa agi ongku kagumbira ena abdi dalem. Debu na junan dalem sarang abdi dalem ampon epanapak kareng oreng kepaneka. Reng oreng kepaneka kabaji sarang dunya. Amar gereng oreng kepaneka beni keduane pon dunya. Akadi abdi dalem jugan beni keduane pontunya. Abdi dalem tak nyoon. Sopaja junan dalem montut reng oreng kepaneka dari dunya. Abdi dalem namong nyoona. Sopaja reng oreng kepaneka. Sareng junan dalem eja ke dari sejahat. Akadi abdi dalem beni keduane pontunya. Kadi kadinto jugan. Reng oreng kepaneka beni keduane pontunya. Pada diaki sadha jana kagungane pon junan dalem malolo. Kalaben jalan bareng seleres. Dabun ajunan dalem kepaneka bareng seleres. Abdi dalem ngotos reng oreng kepaneka kadunya. Akadi junan dalem saya ngotos abdi dalem kadunya. Kaangkui kaparloane pon reng oreng kepaneka. Abdi dalem masraki aba abdi dalem kajunan dalem maloloh ramah. Sopaja reng oreng kepaneka jugan dedi kagungane pon junan dalem maloloh. Kalaben jalan bareng seleres. Beni kaangkui reng oreng kepaneka saos abdi dalem adu'a. Abdi dalem jugan adu anyo onagi reng oreng separca aja ke abdi dalem. Polana kesaksiane pon reng oreng kak dinto. Abdi dalem nyo onarama. Moga reng oreng kepaneka sadaja. Dedia setong. akadijunan dalem dadi setong sareng abdi dalem. Ben abdi dalem dadi setong sareng junan dalem. Moga reng-oreng kepaneka dadi setong sareng abdi dalem sarta junan dalem. Sopaja dunia parcaja, jak junan dalem ngotos abdi dalem. Abdi dalem maringi reng-oreng kepaneka, keagungan separingake junan dalem ka abdi dalem. Sopaja reng-oreng kepaneka dadi setong, akadijunan dalem sedadi setong sareng abdi dalem. Abdi dalem sareng reng-oreng kepaneka, benjunan dalem sareng abdi dalem. Sopaja reng-oreng kepaneka, dadi setong ongguan. Menabi sepaneka, dunya badhe oning ngajak junan dalem sing ngotos abdi dalem. Sarengan pole, jak junan dalem tarisnah kareng oreng kepaneka, akadi rama setarisnah ka abdi dalem. Rama, abdi dalem tero, sopaja reng-oreng separeng agi junan dalem ka abdi dalem kak disak. Akompol sareng abdi dalem ekenengan abdi dalem. Sopaja reng-oreng kepaneka, nengaleh keagungane pon abdi dalem. Engki kak dinto, keagungan separeng agi junan dalem ka abdi dalem. Sabab, junan dalem tarisnah ka abdi dalem, sabelune pon dunya ibadi. Rama seadil, dunya tak oning ka junan dalem. Namong abdi dalem oning ka junan dalem. Benreng oreng kak dinto, oning jak junan dalem ngotos abdi dalem. Abdi dalem ampon anyataki asmai pon junan dalem kareng oreng kepaneka. Abdi dalem kik terasa ngelakone kadi kepaneka. Sopaja kataris nane pon rama ka abdi dalem, tep-tepa bada e dalem atena reng oreng kepaneka. Kadi kak dinto jugen reng oreng kepaneka. Sopaja dedia setong, sareng abdi dalem.